Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas karunia Allah sehingga kita dapat melanjutkan membahas, mempelajari dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat bagi kita, ilmu yang bisa kita amalkan di dunia sehingga membawa kebaikan bagi kita di dunia, menjadikan harta-harta yang kita dapatkan harta yang halal yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang muslim untuk memakan hanya dari harta yang halal. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa kaidah yang menjadikan harta tersebut menjadi haram disebutkan para ulama ada 3 kaidah, yaitu apabila terdapat, yang pertama apabila terdapat kezaliman. Kita sudah menjelaskan pengertian dari zalim. Yang kedua yaitu apabila terdapat ketidakjelasan atau gharar. Dan yang ketiga apabila terdapat riba. Yang mana kezaliman lawan dari adil. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu, lawan dari adil. Jadi zalim itu adalah melanggar seluruh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu katakan orang yang zalim. Adapun orang adil yaitu orang yang mengerjakan seluruh yang diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh yang di haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang menjadi haram dengan sebab kezaliman ini, yang pertama yaitu apabila zalim kepada Allah. Zalim karena Allah artinya kita tidak menunaikan hak-hak Allah. Yaitu diantaranya Allah perintahkan kepada setiap muslim yang memiliki harta tertentu dan sudah mencapai persyaratan tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat berarti sebagian hartanya terdapat harta yang haram, dan itu bisa menjadi menghancurkan hartanya yang lain, tidak membawa keberkahan bagi hartanya, baik zakat mal maupun zakat fitr. Kemudian juga berkaitan dengan harta yang lainnya, hak Allah, seperti kafarat, ya, sebagai penghapus dari dosa, ada yang Allah Ta'ala sebutkan. Kemudian juga yaitu nazar, mungkin pernah bernazar akan mengeluarkan sebagian dari hartanya. Ketika dia sampai meninggal belum melakukannya, maka harta tersebut menjadi harta yang haram. Nah ini bagian yang pertama, yaitu tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita masuk pada kezaliman kepada orang tertentu, yaitu pada manusia yang lainnya. Kita sebagai manusia Allah ciptakan yaitu makhluk yang lemah. Pasti kita membutuhkan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jual beli. Karena pada hakikatnya harta seorang muslim itu adalah terjaga. kita tidak boleh mengambilnya atau memanfaatkannya kecuali dari keridhaan, hadiah atau bentuk jual beli yang telah Allah syariatkan. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum." Sungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian terjaga. Hadis ini menunjukkan apa? Bahwa haram seorang muslim untuk menumpahkan darah muslim yang lain atau manusia lainnya kecuali dengan yang dibenarkan oleh Ta'ala. Begitu juga diharamkan seorang muslim mengambil harta muslim yang lain ataupun orang lain, manusia yang lainnya, kecuali dengan cara yang telah Allah tentukan. Dan begitu juga diharamkan seorang muslim merendahkan kehormatan orang lain dari hadis ini. Sehingga karena haramnya harta seorang muslim, dan kita butuh pada harta orang lain karena kita butuh untuk menutup aurat, dan tidak bisa kita langsung yang harus mengolah kapas menjadi benang, dari benang kita olah menjadi baju, tidak mungkin. Ya, kalaupun mungkin itu butuh kebutuhannya lain, mungkin tidak akan terpenuhi. Kita butuh baju, tempat tinggal, makanan. Ya, sedangkan itu haram kita manfaatkan, sehingga Allah Ta'ala syariatkan jual beli. Yang mana di antara syarat sah jual beli itu, Allah jadikan jual beli itu menjadi sah apabila terdapat saling ridho antara dua belah pihak. Ya, agar harta tersebut berpindah menjadi halal harus ada keridhaan kedua belah pihak. Sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam surah An-Nisa, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta yang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil yaitu yang tidak disyariatkan oleh Ta'ala, mengambil tanpa izin, mencuri, merampas. Ya. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan agar Allah larang yang haram, Allah jelaskan yang halal. Ya. Illa an takuna tijaratan, kecuali dengan cara jual beli tijarah. Jual beli itu tukar menukar harta. Ketika kita butuhkan harta orang lain, kita tukarkan dengan harta yang ada pada kita. Dan tukar menukar ini syarat sahnya itu diantaranya antaradim minkum, yaitu dengan cara saling rito. Jadi perpindahan harta tersebut antara penjual dengan pembeli harus sama-sama ridho. Nah, ini diantara syarat sah jual beli. Maka banyak, ada 7 syarat sah jual beli. Untuk mencapai keridhaan tersebut diantaranya syarat sah jual beli juga, maka barangnya harus jelas kedua belah barang, kedua bentuk barang tersebut harus jelas harganya. Ya, uangnya ada, barangnya ada. Orang yang melakukan juga harus yang sudah mengerti dengan harta tersebut. Maka tidak sah kalau jual beli itu, kalau apabila barangnya tidak ada atau harganya tidak jelas. Contohnya saya jual, saya beli ya handphone kamu ini, berapa harganya terserah kamu saja. Maka ini tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena harus jelas. Dengan kejelasan tersebut maka melahirkan saling ridho. Kalau ada yang tidak jelas maka tidak sah jual belinya. Kemudian untuk mencapai keridhaan tersebut, syariat para ulama menjelaskan penjual dan pembeli harus orang yang mengerti, berakal. Sepakat para ulama, pembeli dan penjual harus orang yang baligh. Baligh yaitu usia sampai wajibnya mukallaf, atau para ulama mengatakan yaitu sekitar umur 15 tahun. Ya. Maka kalau kurang dari itu, berbeda pendapat ulama. Dibolehkan anak kecil jual beli hanya untuk kebutuhan mereka saja, seperti jajan. Dan sepakat para ulama, kalau dia belum mengerti anak tersebut, maka jual beli tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti, bisa menyebabkan tidak mengerti dia ridho atau tidak, bisa ditipu. Nah, berdasarkan tadi, ilan takuna tijaratan antara diminkum, kecuali dengan jual beli yang saling ridho. Anak kecil, dia ridhonya itu tidak paham, bisa jadi ditipu dia. Uang yang banyak ternyata bisa habis begitu saja oleh karena ketidaktahuannya. Nah, ini pentingnya keridoan. Maka ada permasalahan, yaitu ketika si penjual menjual pada orang yang dikenalnya atau segan kepada si pembeli. Ya, sebelum kita menjelaskan ini, maka ulama menjadikan ya, untuk sahnya jual beli harus saling ridho. Kalau seandainya si pembeli menawar harga dari si penjual di hadapan orang ramai, ya, ada banyak orang ini, banyak orang di hadapannya, kemudian ditawarnya, nawarnya ini sangat sadis, ya, menakutkan, ya. Cuman si penjual ini kalau dia tidak mengiyakan dari permintaan si pembeli, dia akan malu. Akhirnya dia iyakan, dia terima jual beli tersebut. Maka ini para ulama mengatakan termasuk jual beli yang tidak sah. Kenapa? Si penjual terpaksa harus menjual barangnya. Kenapa terpaksa? Karena kalau dia tidak jual, dia dianggap orang yang pelit, ya, orang yang pelit, orang yang kikir, dia malu kalau tidak menjualnya. Sedangkan apa ini maksud terpaksa tersebut? Ya, ini perlu kita ketahui agar jelas permasalahannya. Yang terpaksa yaitu jual beli yang ada intimidasi. Ya, dan orang yang mengancam itu mampu untuk melakukan yang diancam, yang dikatakannya tersebut. Nah, bisa menyebabkan ancamannya itu baik nyawa, agama, kehormatan juga. Tadi kehormatan sudah kita katakan. Kalau dia saya tidak jual ini malu saya. Ya udah terpaksa saya ini. Maka ini tidak sah jual belinya. Karena kehormatan adalah salah satu yang dijaga dalam Islam. Makanya Allah haramkan apa? Ghibah, menggunjing orang lain, karena menjaga kehormatan seorang muslim. Maka jual beli yang tadi si penjualnya malu kalau diterima menjual, makanya termasuk terpaksa. Maka jangan sampai di antara kaum muslimin ada yang menawar itu berlebihan. Ya, berlebihan sehingga si penjual merasa akhirnya dia menjual dengan secara terpaksa. Bisa jadi nanti jual beli tidak sah, kemudian dia tidak beradab si pembeli ini. Adabnya dalam jual beli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ashtara wa idza iqtada. Allah akan menyayangi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyayangi, pasti berkah hidupnya. Ya, maka apapun kebutuhannya di dunia ini akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Siapa di antara orang yang disayangi Allah Ta'ala? Yaitu seseorang apabila dia membeli atau menjual atau meminta piutangnya dengan cara yang mudah. Kalau dia sebagai pedagang, ada yang pembeli datang kepada dia dan dia lihat orang ini kayaknya memang butuh dan uangnya apa adanya. Ya udah, ketika ada untung sedikit berikan. Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, wahai para pedagang, jangan kalian tolak pembelian yang walaupun untung sedikit. Karena seorang muslim yang dilihatnya bukanlah banyaknya harta, sudah kita sampaikan dahulu. Tapi yang diharapkan seorang muslim apa? keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, kalau dia membawa kebaikan terpenuhi seluruh kebutuhannya, sehat hidupnya, ya. Dan Allah bawa jadikan harta tersebut menjadi pemiliknya sebagai pembawa bagi dia untuk surganya Allah taala. Jadi ketika membeli harus menawar juga harus dengan cara yang mudah. Menjual juga cara mudah tadi. Kalau membeli, ketika kita tanya berapa harganya, dikasih ke kita harga misalkan sekian, dan kita lihat, oh ini kayaknya barang memang sesuai dengan harga yang ditawarkan, sudah jangan ditawar lagi, ya. Dan Allah dengan kita memudahkan membeli, memberikan keuntungan pada orang lain, maka Allah yang akan memberikan kebaikan pada kita, keberkahan pada harta tersebut. Barang yang kita dapatkan menjadi berkah, awet, lama, tahan lama, ya. Kemudian Allah akan menyayangi kita tadi. Dan begitu juga kita meminta piutang. Ini, jadi para ulama menjelaskan bahwa ini bagian dari jual beli yang terpaksa. Akan tetapi, apakah termasuk terpaksa ketika si pedagang ternyata mengetahui pembelinya adalah orang yang dia hormati, misalkan dahulu adalah gurunya waktu di SD atau di SMA atau di kuliahan, kemudian wah gak enak kalau saya nasi harga yang mahal-mahal, ya udah saya kasih harga yang murah saja, apakah terpaksa atau tidak? Maka ini tidak termasuk terpaksa, karena ini apa? Memang keriduan hatinya untuk memberikan sebagian dari keuntungan, atau bahkan dia memberikan diskon, ya nggak apa-apalah, rugi sedikit karena untuk menghadiahkan pada orang yang hormati misalkan. Maka ini sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW melebihkan pembayaran kepada Jabir ketika beliau membeli unta Jabir. Ketika pembayaran dilebihkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rasa iba kepada Jabir. Jadi memberikan harta pada orang lain dengan unsur keridhaan dari hatinya. Nah, kemudian apakah termasuk jual beli yang terpaksa? Tidak sah. Misalkan kita dimutasi pindah kerja, ke kota lain untuk bekerja. Padahal di sini kita sudah memiliki harta, di antaranya rumah, mobil, ya, atau perabotan rumah tangga. Kalau kita bawa ke kota tersebut, kota kita pindahan, maka akan repot. Akhirnya apa? Seseorang si A datang, oh saya tahu ini, kayaknya teman saya pindah rumah ini. Kesempatan ini, ya. Kesempatan saya tawar, ya udah saya beli aja mobil kamu misalnya. Mobil ini harga pasarnya 100 juta. Atau rumah ini pasarannya perabotannya ini ada harga pasarannya. Karena si pulat ini, si pembeli ini tahu bahwa dia akan pindah, mengambil kesempatan dia. Ditawarnya separuh harga misalkan. Ya udah 100 juta kan pasarannya, saya beli 50 juta. Kamu kan butuh pindah cepat katanya untuk modal di sana. Ini terpaksa atau tidak? Akhirnya si penjual mengatakan, ya udahlah terpaksa saya jual. Kenapa? Karena butuh uang cepat. Ya. Atau mungkin suatu saat kita membutuhkan uang untuk mendadak. Ya. Yang kita miliki adalah aset dan kita tidak memiliki uang lain. Karena kita butuh cepat uang, akhirnya kita apa? Kalau ingin butuh cepat uang, maka agar cepat laku bagaimana? Terpaksa harus menjualnya di bawah harga pasar. Nah, apakah ini jual beli terpaksa atau tidak? Nah, sah atau tidak ini? Terpaksa kok sah? Tadi kan terpaksa. Sudah kita katakan jual beli harus saling ridho. Kalau terpaksa berarti tidak sah. Berarti ini tidak sah? Hah? Terpaksa ridhonya. Ya. Sehingga mazhab Hanafi mengatakan Dan sebagian ulama Hanabila mengatakan ini tidak sah, karena ada hadis diriwayatkan dari Abu Dawud, naha Rasulullah SAW an bai'il mutar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang terpaksa. Imam Ahmad menjelaskan, yaitu apa? Seseorang membeli kepada si penjual dan si pembeli tahu bahwa si penjual ini butuh uang cepat, sehingga dia minta di bawah harga pasaran. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Berarti ini jual belinya adalah tidak sah menurut mazhab Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hambali. Akan tetapi mayoritas ulama yang lainnya mengatakan ini adalah termasuk jual beli yang sah. Ya. Termasuk jual beli yang sah. Kenapa? Karena saling membutuhkan. Kalaulah si pembeli ini tidak membeli barangnya, si penjual makin lama menderita dalam butuh uangnya tersebut. Iya kan? Kalau tidak dibeli oleh si pembeli, makin lama dia kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya terhadap uang tersebut, atau hartanya akan bisa, kalau tidak segera dijual, bisa rusak hartanya. Misalkan perabotan di rumah tadi akan dimakan rayap, atau tidak ada yang mengurus, bisa hilang. Ya. Sehingga ini saling membutuhkan. Si pembeli mendapatkan harga yang murah, si penjual juga mendapatkan uang kebutuhannya, yaitu uang yang cepat. Jadi sebagian ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan ini ada jual beli yang sah. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan Hambali sebagai mazhab Hambali, maka hadisnya diriwayatkan Abu Dawud. Ternyata di dalam sanadnya ada perawi itu yang meriwayatkan hadis tersebut yang tidak dikenal, dan dia tidak dikenal ini menunjukkan jalan hadisnya lemah, sehingga tidak bisa jadikan dalil. Karena syarat hadis itu menjadi kuat harus dijelas perawinya dari pulan orang yang kuat apalannya. Ternyata ada salah satu perawinya yang tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, maka otomatis hadisnya menjadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka jual beli seperti ini dijelaskan pendapat yang kuat, ini dibolehkan, ya. Ini dibolehkan oleh para ulama, tidak dijadikan, walaupun katanya adalah terpaksa saya jual. Tapi ini bukan termasuk terpaksa yang membatalkan jual beli. Kemudian sudah kita jelaskan bahwa di antara jual beli tidak sah karena dipaksa. Ada pengecualiannya. Ya. Pengecualian artinya apa? Walaupun dipaksa, jual beli tetap sah. Yang pertama, yang memaksa ini adalah yaitu pemimpin, ya, memaksakan kepada orang yang bangkrut, yang tidak mampu, orang yang memiliki utang banyak dari hartanya. Orang yang bangkrut itu apa? Yaitu orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya, sehingga pemimpin atau pengadilan boleh memaksakan kepada orang yang bangkrut ini menjual asetnya, ya. Diperintahkan, kamu jual aset kamu, bayar hutang kamu. Kalau kamu tidak lakukan juga, saya penjara. Setelah penjara, saya sita harta kamu, saya jual, maka kami akan membayarkan hutang kamu. Ini dibolehkan oleh para ulama dalam syariat Islam. Kemudian juga dibolehkan pemerintah untuk memaksakan jual beli, membeli, yaitu untuk kemaslahatan umum, ya. Jadi dipaksa untuk menjual tanah atau rumahnya untuk kemaslahatan umum sudah menjadi kaidah, maka dibolehkan melanggar mudarat yang kecil untuk kemaslahatan yang luas. Artinya apa? terpaksa harus menzalimi sebagian orang, tapi untuk kemaslahatan yang jauh lebih luas. Contohnya apa? Sebagaimana dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana dilakukan oleh Umar dan Utsman ketika akan memperluas Masjidil Haram. Ya. Seiring dengan banyaknya kaum muslimin yang terus setiap tahun mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah haji dan ibadah di sana, sehingga apa? Tidak muat lagi bagi orang-orang untuk beribadah. Sehingga dipaksalah orang-orang memiliki tanah di sana dan rumah-rumah untuk dihancurkan untuk perluasan Masjidil Haram. Maka dipaksa. Begitu juga Utsman melakukannya, dan para sahabat ketika itu mereka seluruhnya diam. Ya, karena memang untuk kemaslahatan umum. Sehingga ini menjadi ijma' para ulama bahwa boleh pemimpin memaksa untuk membeli dari rakyatnya, tapi dengan syarat. Ada persyaratannya. Yang pertama, yaitu diantara syaratnya, memang untuk kemaslahatan umum. Kemudian dibeli dengan harga yang tidak menzolimi, artinya tidak di bawah harga pasar, minimal harga pasar atau lebih tinggi. Ya. Kemudian bukan tujuannya untuk investasi pribadi, ya, atau investasi pemerintah. Ini disyaratkan oleh para ulama. Jadi tidak boleh digusur yang ini, tapi tujuannya nanti apa? Untuk membuat investasi atau seperti pusat perbelanjaan yang lain-lainnya. Ini dipaksa, maka ini tidak boleh. Maka ini sih adalah menjadi zalim. Kalau zalim berarti menjadi tidak sah jual belinya. Maka hartanya adalah harta yang haram. Kemudian bagian dari permasalahan jual beli terpaksa dalam bahasa Arab dikenal dengan akad iz'an. Akad iz'an yaitu orang yang memiliki modal yang kuat memaksakan jual beli akad tukar menukar kepada orang yang membutuhkan. Contohnya seperti masyarakat atau kita membutuhkan pada pulsa misalkan, atau membutuhkan listrik, air. Maka apakah ketika kita mengajukan listrik bisa tawar-menawar atau tidak? Saya pinginnya listrik itu segini harganya. Saya pinginnya pulsa itu sekian harganya. Ya. Tapi kenyataannya yang kita dapatkan apa? Kita tidak dipaksa untuk mau membeli itu karena kebutuhan kita. Jelas? Bisa dipahami ya? Nah, ini sah atau tidak? Hah? Maka ada dua bentuknya, ya. Pemerintah, jelaskan para ulama, kalau seandainya harga yang ditawarkan kepada kita memang harga yang, walaupun ada kita misalkan, wah ini terlalu memaksa kita sedikit, ya. Kita ada, kayaknya ada keuntungan yang ini, tapi masih wajar lah sedikit misalkan. Maka ini para ulama katakan ini sah, ya, ini sah kalau masih sedikit. Masih sah, maka pemerintah tidak berhak untuk mengikut campur dalam masalah menentukan harga tersebut. Tapi kalau seandainya harganya menzolimi, ya, harganya betul-betul menzolimi, enggak layak harga pulsa misalkan langsung naik, atau angkot harga apa bensin segala macam itu naiknya jauh setinggi sehingga tidak, artinya menzolimi, menyulitkan kebutuhan banyak, maka ini tidak sah, ya. Berarti dia akan mendapatkan harta yang haram karena telah menzolimi orang banyak. Pemerintah harus ikut campur dalam menentukan harga. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah ketika akan seperti produk yang dibutuhkan orang banyak ini, maka untuk menentukan harganya itu sudah dipikirkan, dirapatkan dulu oleh orang-orang yang ahli sehingga tidak merugikan rakyat Ya wallahu taala alam, maka ini dibolehkan oleh para ulama. Kemudian bentuk kezaliman berikutnya kepada orang tertentu, yaitu kita melakukan akad jual beli pada barang yang najis. Allah SWT perintahkan kepada setiap muslim untuk menjaga dirinya dari najis. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyul mudatsir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan beri peringatanlah kepada Rasulullah SAW. Warabbaka fakabbir, dan bertakbirlah kepada Rabbmu, agungkanlah Allah. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Di sini Allah Ta'ala perintahkan bagi Rasulullah SAW untuk membersihkan pakaian dari kotoran najis. Ya. Maka setiap muslim wajib menjaga dirinya dari najis. Ya. Dan bahkan kalau ada seorang muslim yang tidak beristinja, artinya beristinja dengan air, mencuci air ketika setelah buang air kecil atau buang besar, maka ini termasuk azab yang diazabkan oleh Allah Ta'ala pada pelakunya di alam kubur nanti. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innahumma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahudahuma fakana la yaghsilu minal bauli. Ketika Rasulullah SAW melewati kuburan, maka beliau menancapkan pelepah kurma di atas kuburan tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Keduanya diazab, yang salah satunya yaitu karena tidak, satu riwayat karena tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Nah, ini kita berhati-hati setiap muslim ya. Jangan sampai kita, walaupun bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai aurat kita terlihat pada orang lain. Jangan sampai, ini banyak kita lihat muslim tapi begitu kebelet pipis langsung di pinggir jalan dan mengencingi ban misalkan kelihatannya. Nah, ini ada adabnya. Adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan buang kecil, beliau menjauh ya. Al khala, khala itu artinya khali, makan, makanul khali, tempat yang tersembunyi. Baitul khala itu artinya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah tempat buang air kecil. Dahulu Rasulullah SAW artinya apa? Para sahabat di zaman dahulu tidak seperti kita, sudah ada bangunan khusus untuk buang hajat. Kalau dahulu tidak ada, sehingga apa? Pergi jauh tempat yang sepi, tidak kelihatan orang-orang. Maka begitu juga dengan kita, ketika kita memang harus terpaksa buang hajat, maka kita harus jauh dari pandangan manusia. Kalau tidak akan menjadi azab kubur bagi kita. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan itu la yaghtasilu minal baul, yaitu orang ini tidak bersuci dari setelah buang air kecil. Sehingga dari hadis ini kita pahami bahwa seorang muslim wajib menjaga dirinya dari najis. Dan karena najis ini juga haram bagi kita untuk mengkonsumsinya, maka dia juga haram untuk diperjualbelikan. Jadi setiap yang najis haram untuk diperjualbelikan. Sebagaimana hadis dari Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-yahuda. Allah melaknat. Melaknat itu artinya menjauhkan dari rahmat, yaitu orang-orang Yahudi. Hurriman 'alaihim syuhum. Allah haramkan pada mereka lemak. Ya, lemak-lemak yang ada pada daging itu diharamkan pada orang Yahudi. Sebab mereka sering melanggar ketentuan Allah Ta'ala. Karena kezoliman mereka, artinya melanggar ketentuan Allah Ta'ala, Allah haramkan yang halal sebelumnya. Di antara yang Allah haramkan yaitu gaji. Maka faba'uha, mereka jual gaji, apa, lemak ini. Mereka jual fa'akalu thamanahu, mereka makan hasil dari penjualnya. Kemudian wa innallah, sungguhnya Allah Ta'ala idza harrama 'ala qaumin, apabila mengharamkan pada suatu kaum akla syai'in, untuk memakan sesuatu, harrama thamanahu, Allah haramkan juga hasil penjual jual belinya. Jadi sesuatu yang kita haram, di antara yang haram adalah najis. Maka tidak boleh kita menjual belikan najis. Di antara bentuk najis yang diharam diperjualkan belikan adalah apa? Kotoran manusia. Ya. Maka tidak boleh diperjualbelikan, tinja tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Maka akan tetapi para ulama sepakat yang diharamkan adalah jual beli najis tersebut. Misalkan kita kumpulkan najis kita ya, setelah satu bulan, nih saya jual ini, siapa yang mau butuh, maka tidak boleh. Haram hasil penjualannya. Butuh, ada orang butuh, itu untuk apa? Untuk pupuk misalkan, atau untuk gas misalkan ya, bisa jadikan diolam jadi gas. Ada orang yang butuhkannya. Maka haram diperjualbelikan. Tapi ulama sepakat boleh kalau seandainya biaya untuk pengolahan najis tersebut. Ya, mungkin kita punya pertanian sehingga butuh pupuk dari kotoran manusia atau tinja ini. Tapi dia harus diolah dulu kan, diambil dari rumah-rumah, kemudian diolah, kemudian baru ditaruh di bukan, maka dibolehkan. Karena dalam akad sewa menyewa tidak ada keharusan barang yang dikerjakan itu harus suci. Jadi boleh kita bekerja pada yang najis, barang najis dibolehkan. Misalkan kita upahnya kena membersihkan kotoran misalkan, itu dibolehkan oleh para ulama, sepakat para ulama. Ya, ini perbedaan antara sewa dengan jual beli. Tapi jual beli itu apa yang tadi sudah kita gambarkan? Memang najis itu yang diperjualbelikan. Sehingga tidak sah juga kalau ada barang yang kita jual itu dicampur dengan najis. Ya. Di antara najis misalkan apa? Nah, misalkan kita contoh gampangnya. Tinja ini dicampur dengan jerami misalkan ya, atau yang lain-lainnya yang suci, yang suci. Nah, apakah sah? Karena ini sudah bercampur antara najis yang tidak najis. Sah tidak diperjualbelikan? Maka tidak sah diperjualbelikan. Harus dipisahkan yang suci dari yang najis. Ya. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza waqa'atil fa'ratu fis samni, apabila tikus jatuh pada minyak samin ya, fa in kana jamidan fa'alquha, kalau seandainya minyak samin tersebut beku maka buanglah tikus tadi, bangkai tikus tadi dibuang ya, wa ma haulaha, bangkai tikus kemudian diambil yang sekitar bangkai tadi dibuang juga, yang sekitarnya aja. Kemudian wa in kana mayyan fala taqrabu, kalau seandainya minyak tadi cair maka jangan kalian dekati. Artinya apa? Nah, tidak boleh dikonsumsi karena sudah menjadi najis. Tapi apa boleh dimanfaatkan? Boleh dimanfaatkan misalkan kalau bisa dimanfaatkan tapi bukan dikonsumsi. Tapi tidak, kalau dia sudah najis tidak boleh dijual. Boleh dikasihkan ke orang lain. Misalkan bisa dimanfaatkan minyak, kalau minyak ini biasanya itu apa ya? Pokoknya bukan dimakan. Ya. Nah, bukan dimakan. Di sini menunjukkan apa? Kalau ada bangkai yang jatuh kepada makanan, maka haram makanan tersebut untuk dijual kalau sudah terkena najis. Ya. Terkena najis sudah bercampur, maka tidak boleh lagi kita jual, dibuang. Begitu, maka heran kita ya, ada orang yang mencampurkan bahkan jadikan makanan ayam yang mati kemarin misalkan, jadikan untuk sebagai makanan untuk dijual ke orang lain. Ini dari mana? Apakah tidak digunakan akalnya ya? Sudah menzalimi orang, hartanya menjadi harta haram, di dunia tidak berkah, di akhirat nanti akan diazab, disiksa Allah Ta'ala kalau tidak bertobat. Ya ini, jadi kalau najis sudah bercampur dengan yang suci, maka harus dipisahkan kalau bisa dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan ya sudah, tidak bisa dijual. Ya, hanya boleh diberikan pada orang lain tanpa diperjualbelikan kalau memang bisa dimanfaatkan. Kemudian, apakah boleh, permasalahan berikutnya tadi masih berkaitan tinja najis, boleh atau tidak tanaman di, tadi kan najis harusnya dijual, dijauhkan ya, sekarang tanaman ini disiram dengan najis. Misalkan kita kencing di pohon tomat misalkan ya, atau tinja tadi dijadikan pupuk pohon tomat atau cabai misalkan, sehingga dari tadi, dari cabai tadi sebagai apa, sebagai pupuk dimanfaatkan oleh tumbuhan, kemudian nanti berbuah menjadi cabai, menjadi tomat. Tomat dan cabainya ini boleh tidak ini melakukan ini, menjadi halal atau tidak? Hah? Khilaf para ulama. Maka sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh. Ini mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Dalilnya apa? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata, "Kunna nukri arda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami menyewakan tanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami sewakan tanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa nashtaritu alaihim alla yadmaluha bi'adratin nas." Kami syaratkan kepada para penyewa agar tidak diberi pupuk kotoran manusia. Kami sewakan, tapi syaratnya nanti jangan diberi pupuk dia kotoran manusia. Hadis ini bukan Baihaqi. Ternyata hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Sehingga kalaulah dhaif, maka sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Pendapat kedua, para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i membolehkan pemberian pupuk najis dan penyiraman menggunakan air najis, dan buah tanam tersebut hukumnya halal serta uang hasil penjualnya dah halal. Kenapa? Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dikembali kepada hukum asalnya. Pada asalnya memang Allah ciptakan seluruh ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian di sini para ulama mengatakan sudah berubah ya najis tadi ketika diserap oleh tumbuhan dan menghasilkan buah atau sayuran, maka sayuran atau buah tersebut sudah tidak ada lagi tercium najisnya. Ya, sudah berubah, murni hilang najisnya. Tidak ada lagi tersisa najis pada si tersebut. Sehingga perubahan betul-betul sempurna ini dari yang najis tadi berubah menjadi unsur yang suci, maka yang suci adalah dibolehkan untuk kita. Cabai yang segala semacam itu, buah-buahan itu halal bagi manusia. Maka pendapat yang kuat adalah dibolehkan menyirami dengan yang najis tersebut. Begitu juga ikan ya. Ikan, maka ikan tersebut ada juga makanannya yang najis. Misalkan bangkai ayam, biasanya orang ternak ikan lele atau patin, itu di bawahnya kolam ikan, di atasnya kandang ayam. Ada ayam yang mati, lemparin ke kolam, dimakan oleh lele. Ya kan, atau bahkan di kampung-kampung kolamnya itu di atasnya ada WC-nya. Ya. Begitu kita buang air kan langsung ikannya sudah siap menunggu di bawah, so, rame ngumpul di bawah makan najis. Ya. Nah ini juga sama para ulama, boleh tidak kita makan? Bahkan ada lele yang hidupnya di septic tank misalkan. Jadi septic tank hidupnya. Boleh atau tidak ini? Jadi hewannya tersebut diberi pakan najis tinja. Ini namakan hewan jallalah. Dalam fikih namanya hewan jallalah itu sebagian pakannya adalah najis. Pendapat pertama ulama mazhab Hanbali mengharamkan. Jadi mazhab Hanbali mengharamkan hewan tersebut karena hewan ini tercemar najis yang menyebabkan tidak halal dimakan. Pendapat ini berdalilkan dari hadis Abu Dawud dan Nasa'i, disahihkan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Daqiq, ya Daqiqil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan jallalah wa albani, hewan jallalah itu yang sebagian pakannya adalah najis, dan juga mengharamkan susunya. Adapun sebab larangannya dikarenakan daging dan susu hewan tersebut telah tercemar najis, ya. Dan tidak sah akad jual beli najis. Pendapat kedua, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hewan jallalah halal. Ya. Kemudian kenapa? Dikembalikan kepada hukum asal. Allah menciptakan seluruh ada di muka bumi ini untuk kebutuhan manusia, sarana untuk beribadah kepada Allah. Ya, kita agar kuat beribadah, beribadah salat, puasa, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, mencari rezeki, itu butuh makanan. Makanya Allah ciptakan ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Adapun hadis Nabi SAW melarang makan daging dan air susu jallalah bukan disebabkan daging dan air susu tersebut cuma najis, tapi oleh sebab lain. Karena sebabnya lain. Karena kaidah perubahan wujud itu suatu yang menjadikan boleh perubahan wujud ini sudah berubah murni. Yang najis tadi sudah dimakan ikan, maka ikan sudah bersih. Maka wallahu ta'alam, ada khilaf di para ulama di sini. Ada dua pendapat para ulama di sini. Tapi semua ulama sepakat, ya, sepakat bahwa hewan jallalah ini bila dikarantina lebih dahulu sebelum gusi, maka menjadi hewannya bersih. Jadi kalau misalkan lele ini dikarantina dulu sampai nak sampai berapa minggu misalkan, maka sepakat seluruhnya menjadi halal. Maka kita ambil saja yang sepakat para ulama itu apa? Yang hewan-hewan seperti ini, maka dikarantina. Kalau ayam kita karantina dulu, kasih makan yang bersih selama seminggu. Ikan kita karantina di air yang bersih, pakan yang bersih, maka hilang najisnya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan tanya jawab setelah azan, dan kita melanjutkan materi pada pertemuan yang akan datang. Kita dengarkan azan dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kopi luwak, ya. Luwak hewan makanannya apa? Ini halal atau tidak dimakan? Apa? Ya, karena yang kita lihat luwak ini pertama dia itu hewan yang halal atau tidak untuk dimakan. Karena para ulama pendapat yang kuat kalau hewannya halal dimakan otomatis kotorannya adalah tidak najis. Pendapat yang kuat di para ulama, walaupun mazhab Syafi'i mengatakan kotoran hewan itu dan najis, tapi pendapat yang kuat adalah tidak najis. Dan insyaAllah akan kita sebutkan materi yang akan datang. Ya, karena Rasulullah SAW pernah memerintahkan meminum kencing unta kepada suku yang terkena penyakit unta. Sedangkan di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allah tidak menjadikan obat kalian dari yang najis. Ya, menjelaskan bahwa hewan yang halal untuk dimakan maka kotornya tidak. Maka Allah Ta'ala. Kemudian kalau untuk luwak ini, pertama itu yang kita, kalau jelas dia hewannya bisa dimakan maka otomatis hewannya tidak, kotornya tidak najis. Tapi kita tidak tahu, Allah Ta'ala. Cuman tadi sudah jelaskan kalau seandainya dia najis, maka kalau dia agar bisa diboleh dijual-belikan harus dipisahkan najisnya, ya. Itu dibersihkan sebersih-bersihnya, maka bentuk sucinya kopinya itu masih suci, najisnya sudah bersih, maka tidak ada lagi permasalahan. Ya, yang diharamkan adalah jual beli najisnya. Begitu juga kalau gajah makan durian, keluarnya juga masih utuh duriannya, ya. Maka kalau seandainya gajah, karena dia termasuk hewan bertaring misalkan, hewan bertaring, maka wallahu ta'ala khilaf ya, mungkin para ulama masalah itu. Tapi intinya kalau kita bersihkan najisnya, betul-betul bersih, tidak lagi najis, maka dia menjadi halal, karena masih bisa dipisahkan antara yang najis dan kotornya. Wallahu ta'ala. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan, Pak. Orang kafir ingin membeli rumah itu untuk Muslimnya yang mengalami atau pemilik rumahnya yang menjualnya, penduduk sekitarnya. Tapi akhirnya si pemilik rumah tidak bisa menjual ke orang kafir, gitu. Ya. Maka jual beli muamalah itu dibolehkan bagi yang muslim dan non muslim. Atas dasar apa kita menghalangi non muslim untuk membeli rumah? Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja melakukan jual beli dengan Yahudi. Beliau memulai ke pasar, dan pasar itu di kota Madinah terkenal dengan orang Yahudi, banyak pedagangnya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya pada orang Yahudi, bermuamalah dengan Yahudi. Maka muslim dengan non muslim tidak ada halang untuk beribadah. Maka termasuk kezaliman kalau ada orang muslim menghalang-halangi non muslim untuk melakukan jual beli rumah yang ada pada tempat. Tapi jika memang ada hajat, kebutuhan untuk menghalanginya, takut, khawatir dan mudarat, maka ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi kalau tidak ada, tanpa alasan dia menghalang-halangi, ini termasuk melakukan kezaliman kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada satu lagi, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyakan apanya? Itu pertanyaannya. Ya. Apakah pertanyaannya apa tadi? Apakah itu dibolehkan? Artinya agi ahli waris ini berdosa atau tidak? Begitu. Ya. Maka wallahu ta'ala ini dibolehkan. Kenapa? Ahli warisnya, kalau seandainya memang orang yang tidak mampu juga untuk membayar hutangnya, maka otomatis asuransi ini menjadi halal bagi mereka untuk menanggung hutangnya. Kemudian juga ahli waris itu tidak ada kewajiban membayar hutang orang yang meninggal. Ahli waris itu kalau dia tidak mampu, ya, otomatis hutangnya dianggap lunas bagi orang si mayit ini, dan asuransi ini menjadi sah untuk melunasi hutangnya, karena memang itu akadnya di awal. Cuman ya, semoga saja dengan pembelian asuransi, ada asuransi dan KPR ini, semoga Allah Ta'ala mengampuni yang dilakukannya di tersebut. Wallahu ta'ala alam. Adapun ahli warisnya tidak berdosa. Ya. Saya rasa saya cukup. Cukup. Ya, kita tutup. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan kita semua dan menjadi amal saleh dan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri di hadapan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.